Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan kepada kita tentang hari akhirat di saat kita masih hidup di dunia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengisi hari-hari di dunia ini dengan amal soleh dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 49 dari surat Al-Kahfi berbunyi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai, celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia tercatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun jua. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal kejahatan, Allah tidak menguranginya dan tidak menambahnya. Namun untuk hal-hal yang bersifat positif, Allah selalu melipat gandakannya. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak menganiaya seorang pun di dunia, terlebih di akhirat. Wama rabbuka bizzallamin lil 'abid, Allah tidak memiliki sifat menzalimi terhadap satu orang hamba pun, baik mukmin ataupun kafir. Untuk itu, mumpung masih hidup di dunia ini, jangan zalimi orang lain. Dendam akan memperparah diri sendiri. Kejahatan akan merusak profesi dan merusak citra kita, dan akan membahayakan diri kita sendiri. Di dunia, di akhirat, semua yang kita lakukan dari hal-hal yang negatif tertulis. Inilah gambaran Allah, dimulai dari orang-orang yang bersalah, mujrimin, orang yang bersalah. Kenapa? Karena orang yang bersalah sangat takut terbongkar kesalahannya. Sementara kalau orang-orang yang berposisi benar sangat senang kalau misalnya kebenarannya itu diperlihatkan dan dipertunjukkan. Maka yang berkomentar selalu orang-orang yang salah. Sebagaimana sering kita katakan kepada mahasiswa, kalau dosen memberi nilai A, tidak ada yang komplain. Tapi kalau dosen memberi nilai E, semuanya mempertanyakan, kenapa saya diberi nilai E atau nilai 0? Sementara ketika nilai A atau nilai 100, tidak ada yang bertanya, kenapa Pak Ustadz saya diberi nilai 100 atau A? Karena biasanya kalau yang rendah, pasti ada rasa malu di dalam dirinya. Itu terjadi di dunia, di akhirat pun Allah menggambarkan kepada kita. Wawudi'al kitab. Kitab diserahkan dan semua tercatat, baik kecil ataupun besar. Maka semuanya transparan. Yang ada adalah keterkejutan. Yang ada adalah usaha untuk menutup-nutupi. Tetapi di akhirat tidak ada guna untuk menutupi borok yang sudah terlanjur terkuak dan terbuka. Di studio telah hadir Ustaz kita Haji Perdana LCMA. Kita minta kontribusi di ayat 49 dari surah Al-Kahfi. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-49 ini kembali menyadarkan kepada kita tentang kejadian atau peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari akhirat. Allah tidak hanya berhenti dengan mendatangkan hari kiamat yang begitu sangat dahsyat, ya, sehingga akhirnya seluruh kehidupan ini hancur lebur tanpa tersisa. Akan tapi setelah itu, wa uridu ala rabbika safan, Allah kumpulkan dalam satu barisan Ya, apakah hanya cukup sampai di situ saja? Ada yang senang, ada yang resah. Well, di dalam ayat 49 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah kemudian memberikan informasi, wa wudi'al kitabu, akan diserahkan setiap orang itu masing-masing catatannya. Ya, akan tetapi yang terjadi adalah fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, akan ada orang-orang yang merasa sangat resah, sangat takut ya terhadap catatan yang mereka baca, sehingga akhirnya keluarlah ucapan-ucapan, kenapa ada kitab yang seperti ini yang satu titik pun tidak ditinggalkan, ya semua tercatat di sini, pandangan mata yang tidak baik, ucapan yang melecehkan atau merendahkan, ya perbuatan yang membuat orang kesakitan atau merasa tersinggung dan sebagainya, ya kenapa tidak ada yang kenapa ada kitab yang seperti ini yang setiap catat setiap perilaku perbuatan ucapan bahkan pikiran kita itu tercatat semua di dalam keterangan kitab ini. Ya, di dalam surat Al-Isra, di surat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran tentang hal ini. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, catatanmu itu, ya cukuplah pada hari ini, ya. Engkau akan dihisab menurut apa yang engkau lakukan. Ya. Keresahan yang terjadi pada saat itu adalah keresahan yang hanya dialami oleh orang-orang yang zalim, ya. Fataral mujrimina musyfiqina, engkau akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, perbuatan dosa, maksiat, ya, hal-hal dosa-dosa besar, mereka itu akan ketakutan. Sebagaimana di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan tarazzalimina musyfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Engkau akan melihat orang-orang yang zalim itu merasa sangat ketakutan terhadap apa yang mereka sudah lakukan, sedangkan apa yang mereka lakukan itu akan mereka rasakan akibatnya. Ya. Jadi tidak ada satu perbuatan pun di dalam yang dilakukan oleh seorang manusia di dalam kehidupannya itu yang terlepas daripada sanksi atau balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja memberikan gambaran di sini tentang orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat ketika dia ternyata di dalam kehidupan ini banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya, hal-hal yang hanya membuat orang lain menjadi resah, merasa tidak aman, tersakiti, ya. Kalaupun dia bisa lolos dari hukuman dunia karena dia anak pejabat, karena dia adalah orang-orang yang bisa melarikan diri, ya, sehingga akhirnya tidak tertangkap, ya, kelak nanti di hari akhirat dia akan merasakan balasan dari setiap perbuatan kriminal yang dilakukannya. Tidak ada perbuatan yang tidak baik yang kemudian terlepas daripada sanksi dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Tapi ada juga hal yang menarik yang disampaikan oleh Allah di dalam keterangan ayat lain, bahwa ternyata ketika mereka sudah sangat pasrah dalam artian putus asa dengan segala hukuman yang akan mereka terima, disinilah mereka kemudian akan mencoba untuk mencari kambing hitam. Sebagaimana di dalam banyak keterangan ayat Al-Quran, Allah mengatakan walau tara izzalimuna mawkufuna inda rabbihim, ya, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul qala allazina stud'ifu lil ladzina stakbaru, ya, laula antum lakunna mu'minin. Nanti kamu akan melihat orang-orang zalim itu ketika mereka dihadapkan di hadapan Tuhan mereka, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain, sehingga orang yang di dalam kehidupannya itu dijebak, dia akan mengatakan kalau seandainya kamu tidak menjebak saya akan menjadi orang-orang yang beriman. Akan ada kondisi mana pada saat itu saling menyalahkan satu sama lain. Orang yang melakukan dosa itu akan mencari kambing hitam. Tidak hanya orang yang dijebak saja melakukan tindakan tidak baik, orang yang menjebak bahkan mengatakan qala lazina stakbaru lil lazina stud'ifu anahnu sadadnakum 'alil huda ba'da izja'akum. Ya, orang-orang yang menjebak itu akan ingkar, akan mungkir dan mengatakan apakah kami yang menghalangi kamu sedangkan sudah cukup jelas keterangan Allah Subhanahu wa taala? Kamu murtad itu karena perbuatan kamu sendiri, kan kamu sudah tahu Islam itu adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah tahu bahwa perbuatan baik itu adalah yang disenangi oleh Allah. Kenapa masih kamu melakukan tindakan kejahatan? Ya, sebagaimana di dalam kehidupan dunia orang akan mudah saja mengatakan kamu tidak lulus karena kamu tidak belajar, ya. Jadi memang pada intinya adalah tidak ada orang yang ingin disalahkan. Sampai nanti di hari akhirat pun masing-masing akan menyalahkan orang lain. Jadi pada saat itu semua akan sendiri. ya. Jadi jangan merasakan kepahitan, oleh karena itu cepat-cepat fafiru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Perdana. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan, timbul pertanyaan yang besar. Mengapa Allah harus mengadakan seremonial seperti ini? DN48 harus ada antrian begitu panjang, sofa berbaris manusia satu demi satu. Setelah itu ada pula seremonial kedua, ada pemberian surat atau pemberian buku catatan amal. Kenapa kok tidak langsung saja udah begitu wafat langsung masuk neraka yang memang kafir atau beramal banyak jahatnya, yang baik langsung otomatis masuk ke dalam surga? Kenapa harus ada seremonial, ada mahsyar, ada antrian, ada kitab, ada juga nanti timbangan, ada syurot, ada jembatan yang harus dilewati? Kenapa? Terkait dengan dua ayat yang baru saja kita kaji, pertama Sofa dan kedua Alkitab, menggambarkan kepada kita wala yazlimu rabbuka ahada. Allah menginginkan menegaskan bahwa keputusan Allah itu tidak ada untuk menzalimi siapapun. Allah ingin menunjukkan keadilannya. Maka dibuatlah berbaris supaya apa? Supaya orang melihat, kok aku saja yang ada di sini, mana si Pulan? Sebagaimana kata Ustaz Perdana, karena ada kecondongan manusia untuk mencari kambing hitam. Maka ketika dilihat, yang di belakangku ini juga sama dengan aku. Rupanya ada orang-orang yang selama ini dia curigai tidak lolos akan masuk ke surga, rupanya bersama dengan dia masuk ke neraka. Semuanya diperbariskan supaya semuanya transparan dan jelas. Itu berarti terkait dengan orang lain yang bisa digambarkan dengan eksternal. Kemudian begitu juga dengan internal. Boleh jadi dia merasa, aku tidak berbuat inilah. Maka ada Alkitab, catatan, yang semuanya begitu transparan, detik, jam, waktu, begitu hari, semua tertulis di situ. Kalau dulu mungkin menggambarkan, kalau mencatat kehidupan kita dari lahir sampai wafat, itu berapa tebal buku yang harus disediakan. Namun sekarang kita sudah dapat membayangkannya, ada Chrome yang dikeluarkan oleh Google sehingga dapat merekam kehidupan anak kita dari lahir, direkam sampai wafat, semua dapat tercatat, dan itu hanya disimpan di dalam satu keping CD. Bagi manusia itu mampu dilakukan, maka bagi Allah itu lebih mudah lagi. Maka ada faktor eksternal dan internal supaya terlihatlah keadilan Tuhan, supaya Tuhan tidak dianggap sebagai zat yang zalim. Untuk itu perlu ada seremonial seperti ini supaya keadilan Tuhan di akhirat benar-benar diyakini dan ditegakkan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang sesal di kemudian hari, dengan catatan kita beramal baik dan sebanyak mungkin di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.